Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oleh kutukan. Ada yang bangunin. Sekarang mesti pasang alarm yang kencang banget biar bangun. Buka puasanya makan rame-rame. Sekarang virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu kita suka jajan sana sini asik sendiri. Sekarang mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Iya, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan Menjelang Senja bersama Bung Oleh. Didukung oleh siapa? Perusahaan rokok Sukun. Sukun dari? Kudus. Sukun itu apa? Suka berkunjung. Alah. Sukun alhamdulillah. Pelesetan semuanya. Ora, Mas Nevi lho. Mas Nevi dulu yang episode 1 itu lho. Sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Sukun alhamdulillah. Gedon. Iya. Kalau biasanya kita mention ini menjelang senja ini kan biasanya kita Kiai Kanjeng sama Mbak Nun. Iya. Nah sekarang kok. Spesial ini. Hah? Spesial. Edisi spesial. Oh lah ya. Karena? Karena kan pertama, biasanya kan Selasa sama Kamis. Oh ya. Ini hari Minggu. Oh ya, nah, harinya kenapa sudah hari bisa. Minggu? Kenapa? Karena ada yang spesial. Wow, apa kue? Hari Minggu hari libur. Karena selain Mbah Nun ada yang lain. Ada Bufia. Ya, ada Bufia. Hari ini ada Bufia. Bufia bisa menyapa teman-teman. Hai. Privyet. Privyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan anak muda. Hai. Hai. Hai guys. Hai guys. Kalau yang belakang sudah enggak guys ini? Hah? Yang belakang-belakang itu. Hai Om. Oh, Gus. Hai Pak D. Hai D. Pripun Bu Fia sehat? Kabar alhamdulillah ini? Sehat. Sehat nggih. Puasa lancar nggih? Lancar. Kalau pas lancar. Mas Cici, ya. Kenapa kok Bu Fia datang ke sini itu ada apa Mas Cici? Nah, ini gini, perlu digali. Nah, karena gini Mas Cici, ini harusnya Bu Fia sendiri kok yang cerita kok. Jadi gini loh, saya itu Senyum-senyum sih Pak Henun. Buya, ya. Ini kan gini Buya. Serius kok, udah di serius aku. Ya ora po, ya serius ki. Masih sih dua, masih sih dua. Endah wah yo. Masih sih aku udah di serius aku. Tatone oke kowe yo, lucu kowe. Aku udah di serius ya. Ora. Jadi, masih sih aja. Enggak, kita sekarang sebenarnya mau bertanya-tanya. Kan kemarin, dari kemarin kan sebenarnya Bu Via juga sudah rawuh ketika kita ada acara bersama Boxinau bareng dengan Honda kemarin juga. Sebenarnya rawuhnya Bu Via ini juga kita juga yang minta, karena Bu Via gimana dengan rencana lebaran? Lebaran? Lebaran ada apa? Oh lah kan pertama-tama kita tanyain. Kita tanyain itu dulu. Bu Via ada enggak rencana buat lebaran? Ada. Ada. Oh. Rencana ada agenda apa ini? Salat Id. Insyaallah. Ya iya toh? Ya itu. Itu yang ditunggu-tunggu. Itu satu, terus yang nomor dua saya itu kan ada kebijakan enggak boleh mudik. Yang memang benar-benar enggak bisa mudik atau mudiknya cuma sekitar rumahnya aja biar enggak terlalu bosan, saya tuh mau ngajak ke bioskop. Ada apa di bioskop? Ada film. Wah iya. Ya masa ada pisang goreng. Masa ada karapan sapi kata Jamin. Ya ada film mas, filmnya apa kok saya ngajak gitu loh. Nah itu yang harus ditanya. Maksudnya nanti pertanyaannya kesitu. Iya, ditanya. Ya. Ada apa di bioskop? Oh ada film mas. Ada film apa Bu? Itu dia. Ada film Teta namanya. Teta itu singkatan dari Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abang. Kebetulan maaf saya sedikit sombong. Deh. Yang main saya. Wah ya, kalau itu gak sombong itu memang. Berarti ya aku sedikit sombong nanti. Apa? Aku nonton. Aku sedikit sombong. Abi, nek nang Banjar ono bioskop aku nonton. Sik di daftarnya nang tak lihat ya, enggak ada ya? Ya? Banjar enggak ada ya? Banjar Negara kayaknya belum ada deh. Oh gitu. Iya toh, ya. Besok tak suruh bangun. Siap. Ora Mas Doni, berkaitan dengan itu apa-apa? Gini Bu, itu memang apa sengaja dirilis pas bulan pas hari lebaran atau pripun Bu? Jadi sebenarnya film Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah ini sudah direncanakan diputar tahun lalu. Iya. Tanggal 16 April. Iya. Betul, tapi kemudian terhalang oleh kebijakan tutup bioskop karena adanya COVID-19. Pandemi. Ada pandemi gitu. Iya. Nah terus semua film di pending, tutup, akhirnya mundur. Iya. Nah kemudian kan akhir-akhir ini memang mulai digalakkan kembali untuk kembali ke bioskop karena memang kuota yang disiapkan kan sedikit. Terus orang juga masih ragu-ragu untuk ke sana. Tapi kan kemarin ini juga kementerian mau mengajak kembali ke bioskop seperti itu. Nah, Teta ini sebetulnya saya masih agak berat sebenarnya untuk kalau dalam tanda kutip kita orang jualan ya. Film karena penonton masih susah segala macam, tapi kita memberanikan diri dengan nilai bahwa kita mau diputar, tapi harus di momentum yang memang betul-betul bernuansa keluarga. Di mana orang memang saat itu, di saat lebaran, yang dipikirkan hanya keluarga. Gimana ketemu bapak ibu, gimana pulang ke rumah, segala macam. Jadi kita mau Teta diputar, boleh diputar saat-saat sekarang di masa belum normal ini, kita maunya di momentum yang sangat spesial yaitu lebaran. Karena memang film kita ini adalah film keluarga. Dengan harapan kerinduan orang-orang yang gak bisa mudik, ayo kumpul sama Teta di bioskop sama itu. Keluarganya emak dan abah di bioskop itu poinnya. Oke. Bener. Kalau kangen sama ibu sama emak sama abah. Kangen-kangenan itu nanti kita bahasnya yang nanti. Sekarang yang harus kita tanyakan sama Bu Via. Loh, kemarin sempat terhenti setahun, terus kenapa akhirnya terbersit sampai itu apa? Akhirnya ya udah tahun ini harus bisa keluar, itu sebetulnya yang mendasari apa Bu? Apakah nanti kalau terlalu lama disimpan kan jamur Bu. Filmnya ya jamur. Klisenya jamur. Klisenya jamur, iya betul. Ya mau sekarang karena memang saatnya kita, menurut kami saatnya kita untuk ayo pelan-pelan balik lagi yuk. Walaupun dengan kebiasaan yang berbeda ya. Dengan prokes. Dengan protokol kesehatan yang tetap. Tapi kita memberanikan diri dengan tetap berhati-hati. Enggak tetap kita coba, tapi pelan-pelan lah. Maksudnya untuk mengajak semuanya untuk hidup pelan-pelan. Nah bisanya kami ya dari film ini gitu. Jadi mengajak untuk pelan-pelan ke bioskop. Kami juga tidak berharap, bahwa ini kemudian akan dengan penonton seperti layak normal, tidak mungkin. Tapi kami berharap ini jadi momentum aja. Momentum keluarga dan momentum kita untuk kembali hidup normal di dalam masa pandemi. Judulnya Terima Kasih Emak, tapi Hunus, Terima Kasih Abah. Tapi Hunus loh ya, siapa ngerti. Ya kalau itu Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Loh, ya siapa tahu, karena Hunus itu penyanyi tuh. Hunus itu hidung siapa? Wah. Hunus, hidung siapa? Hedi Hunus. Ah. Hedi ya. Hedi ini meden-meden ini caranya. Hedi. Enggak, kan itu bahasa Inggris. Jadi harus benar translate-nya, bukan plesetan. Plesetan kan joke. Yeah. Kalau bahasa Inggris tuh translate, Mas. Jadi kalau Hunus itu hidung siapa? Kalau polisi-polisi tuh, you are under arrest. Kamu di bawah sedang istirahat. Di bawah harus benar translate-nya. Why not, kenapa kacang gitu. Why not, kenapa kacang. Kenapa kacang. Wah. Konjone sleeping police sih. Tapi polisi tidur. Ah, Mas Doni, berarti... mestinya Teta ini disiarkan kemudian ditampilkan, kan merunut dari dulu yang pernah ada. Iya, tuh. Iya itu sebenarnya mau saya tanya. Saya dengar-dengar kan ini apa dulu kalau dulu ceritanya ada sinetron itu. Itu saya masih SD Mas Isit. Berarti lebih muda dari saya. Iya. Saya udah selesai kuliah soalnya. Itu SD. Itu tahun berapa Bu sinetron itu? Kalau sinetron, jadi gini, Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah ini tidak ada hubungan sama sinetron yang dulu secara karya atau film. Tapi pemain-pemain sinetron Keluarga Cemara di TV dulu kumpul lagi, reuni dalam film Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah. Tapi menurut saya tetap tidak bisa disahkan. Tidak bisa, karena memang sosoknya sudah melekat. Iya, betul. Terus sekali. Rangkaiannya, settingnya, atmosfernya memang tidak bisa dilepaskan dari itu. Jadi kalau terus sudah dibilangin ini Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah, tidak ada hubungan dengan Keluarga Cemara. Tapi kok kayak Keluarga Cemara? Ya memang jiwanya. Ya. Yang dibawa seperti itu. Rosone. Jadi monggo rasanya semuanya mungkin seperti itu. Karena memang sebetulnya... adanya film ini kan karena memang kita pengen reuni. Kita yang dulu pemain-pemain Keluarga Cemara di TV, sinetron serial Keluarga Cemara, pengen reuni. Cuman kan memang kita tidak bisa lagi memakai Keluarga Cemara karena Keluarga Cemara sendiri sudah dibuat filmnya oleh yang memiliki hak utamanya yaitu Bapak Xwendo, sehingga tidak ada masalah. Monggo di sana Keluarga Cemara kita bikin pemain-pemainnya saja di film Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah. Itu sama persis pemainnya? Persis. Sis. Termasuk yang dulu yang kecil-kecil itu? Iya. Oh sekarang udah gede. Sekarang sudah dewasa. Sudah dewasa. Saiki wis duwe anak malah nih awur gue. Udah punya anak semua. Udah punya anak sudah semua. Berkeluarga. Iya. Hati-hati kamu. Jadi memang niat awalnya itu memang pengen reuni. Nah. Memang pengen reuni kita buat itu. Wah gimana Regi. Dan ya memang jadi kelihatannya terusannya itu karena orang-orangnya. Dan namanya juga sama dengan ketika di sinetron. Lain. Oh beda. Yang sama hanya Emak dan Abah. Oh. Karena Emak dan Abah kan milik semua orang. Iya. Karena dalam sinetron Keluarga Cemara juga gak pernah disebutkan loh. Emak itu nama aslinya siapa, apa namanya? Gak pernah. Iya. Iya. Ngagum make tuh. Jadi Emak dan Abah itu termasuk public domain. Kuiraisa diklaim, raisa diklaim. Ngerti publik paham. Tapi Don menarik. Karena ternyata timbulnya adanya terjadinya film Teta ini muncul dari rasan-rasan awal pengen adanya reuni. Reuni itu pasti akan menuju sebuah reuni kan kangen. Nostalgia. Ketemu karo kumpul-kumpul. Akhirnya dari reuni itu biasanya akan jadi sedulur. Yeah. Nah, ternyata kan tadi misinya adalah tentang keluarga juga. Ini menarik. Ini mengkosik, disimpan mengkosik. Saya mau bertanya sekarang. Ke siapa? Ke siapa? Ke Bu Wiyano. Takon gue ngopo. Perasaan dari tadi tanya melulu kayak tamu. Loh, saya kan tukang nanya mbak. Kayak tamu. Pembantu anyaran. Kayak pembantu baru. Ya kan terus Rano pembantu Rano loh saiki. Piye? ART. Piye Mas Ijit? Anggaran rumah tangga. Anu orang melihat orang seseorang itu kan biasanya terus dititani, Bayu itu yang kepala rambutnya putih, orangnya lucu, suka menghina temennya gitu. Mesti ada ciri-cirinya. Oh, yang suka lucu itu si Pak Ul. Ku punya teman namanya orangnya lucu dan suka Iki lagune Cica kuwi jaman semono. Aku udah ngerti. Ora ngerti. Itu Jogja apa nasional? Nasional. Oh, nasional itu. Berarti saya belum lahir. Oh iya. Gak artinya gini. Oh iya toh. Oh iya. Aku taunya lagunya Cica. Sama Dul Kamdi. Ya, Sama Dul Kamdi. Oh, satu album. Entah aku lihat albumnya. Yang saya mau tanyakan, berarti Teta ini mesti ada satu ciri yang pasti orang akan mudah mengingat. Iki Teta. Apakah itu pemerannya? Karena di situ juga ada Bu Fia. Tapi pasti yang nek menurutku sing mesti ono dadi ciri itu lagu atau theme songnya ini mesti. Oh iya. Mesti berkesan. Oh iya. Kira-kira ada enggak terus bisa enggak Ibu? Oh bisa. Bisa. Pertanyaan kan kemarin udah dibawain. Ini kan pura-puranya. Pura-puranya kan penontonnya dia beda. Jadi wartawan ya tahu sip. Oke, iya. ada dong. Oh, ada dong. Dia enggak janjian sih. Nah, ini lagunya judulnya Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah. Ya, sama ini, sorry, film. Judulnya Mimpi Paling Nyata. Oh, Mimpi Paling Nyata. Oh, original soundtrack. Oh. Yang uniknya penciptanya adalah sama juga dengan pencipta lagu yang itu. Lagu yang dulu. Ya, lagu Keluarga Cemara dulu. Harta Paling Berharga. Harta Paling Berharga. Sama, penciptanya Mas Hari Cahyono, tapi sekarang juga sudah dibantu oleh anaknya. Mas Kris gitu. Berarti jadi sama, jadi reuni juga. Termasuk reuni juga. Nek, kalau kru ya enggak mungkin ya nek kameramen. Kalau kru ya sutradara. Sutradara. Sebentar, yang masih ada kru itu ya sutradara ding. Kayak lighting gitu? Udah enggak ada. Udah enggak ada. Udah enggak ada. Mungkin ada Isono Fatu. Oh. Kru tertua. Udah ada. Kru tertua ini Pak Irfan kabar. Tersenior toh ya. Tersenior. Bukan. Mas Doni, berarti kita cobalah. Harus. Bu Fia, kita boleh bawakan. Boleh, silakan. Mimpi Paling Nyata, original soundtrack. Terima kasih, Mak. Terima kasih, apa? Adalah bahagianya keluarga, rumah yang penuh berkah, kehidupan yang mulia. Adalah bahagianya keluarga. Dalam suka duka you. Dulu kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang mesti pasang alarm yang kencang banget biar bangun. Buka puasanya makan rame-rame. Sekarang virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu kita suka jajan sana sini, asik sendiri. Sekarang mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Iya, masih bareng menjelang senja. Ya, iya, ya. Ayo. Ya, iyalah. Yang ditayangkan oleh Muria News. Muria YouTube, News. Ya, live streaming oleh Muria News, YouTube-nya Sukun, terus YouTube-nya caknun.com dan Kiai Kanjeng. Oh, jadi ya, disiarkan oleh 4 channel itu ya? Iya. Oh. Dan masih bersama Bu Fia. Oh, masih iya, bersama saya. Masih bersama. Oh iya, ada satu lagi yang menjadi catatan penting di film ini. Kenapa itu, Pak? Kami sangat bersyukur sekali bisa reuni. Setelah 20 tahun, terakhir saya pamit dari keluarga Cemara tahun 2000. Karena waktu itu saya memutuskan untuk memakai jilbab. Kemudian saya mundur. Karena waktu itu tidak, jilbab masih tidak umum seperti sekarang ya. Sehingga untuk peran emak kemudian berjilbab itu agak sulit. Sehingga saya mundur ketika tahun 2000. Kemudian kita ketemu lagi kemarin 2019 untuk reuni, untuk kumpul-kumpul kemudian bikin film ini. Dan yang paling kami syukuri pada akhirnya yang kami tidak ketahui kenapa kita harus reuni. Pada tahun itu harus ketemu tahun 2019 sampai 2020 kemarin dalam proses pembuatan film ini. Karena ternyata Allah berkehendak di tahun 2000 Abah meninggal dunia. Oh, 2020. Iya, di bulan Mei tahun 2020 Abah Adi Kurdi meninggal dunia. Jadi itu betul-betul momen terakhir kita kumpul. Karena kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk kumpul tahun itu, bisa jadi kita gak akan ketemu dengan Allah lagi. Jadi itu yang kita syukuri bareng-bareng. Terus nuhun sewu, Bu. Diperjalankan itu, Don. Itu yang sebenarnya yang memprakarsai untuk kumpul kembali itu, Sinten? Sutradaranya, Bapak Deddy Setiadi. Bapak Deddy Setiadi yang terus menghubungi saya. Sebenarnya sudah lama sekali. Sudah lama sekali, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu sudah telepon saya, Fia, saya pengen sekali buat film Keluarga Cemara, tapi ternyata belum ada jalannya. Belum ada jalannya, malah duluan yang film Keluarga Cemaranya Pak Arswendo. Karena memang beliau yang punya hak utamanya kan Pak Arswendo memang. Oh. Terus itu susah gak buat ngumpulin yang lainnya gitu? Alhamdulillah sih enggak, karena kan sekarang ya zaman now gitu medsos banyak, jadi kan tinggal nyari gampang. Pasti ketemu entah Facebook entah apa ketemu, jadi kita cari semua. Terus kalau ada yang masih punya kontaknya ya kita kejar. Nah, misalnya kan beberapa tinggal di Sukabumi ternyata, kemudian yang dulu di Sukabumi ada yang sudah di Bandung, udah jadi pegawai bank, ada Itu yang sebenarnya yang saya pengen tahu, itu kan 20 tahun ya Bu ya tentangnya. Itu berarti kan sudah banyak kejadian ya Mas Izi, sudah banyak kejadian, banyak perubahan, terus kayak Agil, terus Ara. Jadi kalau dulu sangat terlihat emak dan anak-anak perbedaannya, kalau sekarang enggak. Sekarang kayak temen. Kayak temen? Iya. Karena temen. Semuanya emak-emak. Iya, karena sekarang semuanya sudah mama. Yang seri HD itu yang dulu waktu Keluarga Cemara jadi Ois itu anaknya sudah 2. Ya, padahal itu dulu yang paling kecil ya? Itu yang paling besar. Oh, paling kecil. Yang paling kecil Agil. Agil. Agil Lestari itu sudah punya anak juga 1. Yang jadi Ara, Anissa Fujianti juga sudah punya anak 1. Jadi emak sudah punya cucu. Cucu, iya. Ya. Berarti kan sudah jadi, sebenarnya itu ya udah jadi keluarga Sak Janjani. Iya, itu makanya kaitannya sama itu dong. Coba. Nah, sampean no. Kowe. Nek aku sing takon, aku wis bangun, aku kan seangkatan. Aku yang ngiring ngono kuwi. Kowe jajal kowe. Ini tentang keluarga ini, Mbak. Ini penting ini pertanyaannya. Saya tadi mengulik yang pertama tadi, kenapa kok dadi ana reuni? Biasanya reuni, biasanya kalau terjadi reuni itu pasti ada sesuatu yang memang kumpulan itu waktu itu satu itu. Ada yang berkesan. Ikatan. Ada satu ikatan. Oh iya, ketika dulu ya. Iya. Iya, karena kan kami bareng-bareng. Bareng-bareng lama, saya sendiri 5 tahun. Kalau keluarga Cemara sendiri itu fullnya kalau tidak salah hampir 8 tahun apa ya, 10 tahun. Kalau saya sendiri 5 tahun, karena kan yang jadi emak 3. Yang pertama Mbak Lia Waroka, kemudian saya 5 tahun, kemudian Mbak Anneke Putri. Ketika saya mundur, Mbak Anneke Putri. Jadi kalau saya pribadi yang 5 tahun aja itu sudah banyak sekali ceritanya. Saya ingat ketika saya sampai sekarang itu memanggil mereka tidak bisa, saya lupa nama aslinya ya. Jadi kalau saya sampai sekarang memanggil mereka dengan nama keluarga Cemara, Ais, Ara, Agil. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Mereka pun manggil saya emak. Sudah kebiasaan karena setiap hari, setiap hari ketemu. Jadi kami tuh kemarin ketika syuting yang lama-lama ingat lagi. Gimana dulu tiba-tiba Agil lagi syuting terus dia tiba-tiba stop, stop, stop, jangan syuting. Kenapa Agil? Agil ngompol. Itu kita ceritain lagi. Tapi kemarin enggak ngompol? Enggak, kemarin. Terus ya gitu, jadi ketika kita mau syuting tiba-tiba kita enggak bisa syuting sama sekali. Karena Ara sama Agil tengkar. Ya tengkar anak kecil beneran. Beneran mereka enggak mau syuting. Enggak mau, jadi bener-bener enggak mau, harus dirayu dulu. Terus kalau misalnya biasanya kalau Ois sendiri kan sudah lebih besar ya. Jadi waktu itu Ois sudah SD, Ara Agil itu masih TK. Mereka seumur sebetulnya, seumur Ara Agil. Jadi mereka masih TK, satu TK. Karena dulu film sinetron Keluarga Cemara itu pemainnya memang diambil dari orang Sukabumi, asli. Diambil, jadi mereka memang cari pemain dari sana. Itu jadi seru ceritanya. Terus kalau misalnya mereka, misalnya yang satu di pangku Abah. Nanti yang satu gak mau syuting. Gak mau karena kok cuma dia yang dipanggu, kok aku enggak. Ya, itu problemnya. Berarti lucu. Ikatannya udah kuat banget gitu. Iya, terus kalau misalnya, jadi pernah suatu saat nih Ayang cerita Ara, saya pergi makan siang, ternyata gak ngajak mereka. Pas saya balik saya gak ditegur. Ngambek. Ngambek. Ternyata karena saya makan siang gak ngajak mereka. Dan itu di dunia nyata itu. Iya, itu di luar syuting namanya juga anak-anak toh. Terus kalau ulang tahun salah satu ya harus dikasih kado dua-duanya. Yang dua Ara Agil ya. Kalau Ois sudah lebih besar dia sudah lebih mengerti. Tahu. Yang lucu lagi ada cerita. Jadi Agil saya ceritain tuh dia ketawa ngakak. Jadi saya ketika tengah-tengah saya syuting, kemudian saya menikah dengan Cak Nun kan tahun 97 gitu. Nah, Agil dia kan cerewet, pinter. Gak bisa diem. Saya waktu itu menikah kan sepaket. Cak Nun dan Sabrang. Sabrang sudah besar dulu SMA waktu itu kan. Sudah besar. Cak Nun dan Sabrang ke sana. Terus Agil dengan gayanya dia bilang, "Mak, sini." Waduh. Ngapa Gil? Itu suami emak. Iya. Itu anak emak. Iya, emak baru nikah kan? Ini anak TK yang nanya. Emak baru nikah kan? Iya. Kok anaknya? Emak nikah bulan apa? Saya ditanya sama dia. Mak nikah bulan Maret. Itu anaknya lahir bulan apa? Terus saya jawab, bulan Juni. Oh ya udah, berarti duluan Maret. Kata dia gitu. Logikanya segitu. Pokoknya duluan. Soal tahu tapi logikanya cuma segitu. Ternyata. Duluan nikahnya. Jadi, mak nikah bulan apa? Maret. Itu anaknya lahir bulan apa? Juni. Bayangan dia kan gak boleh dong. Mau punya anak dulu baru nikah gak boleh dong. Pengetahuan dia sebagai anak-anak ternyata sebatas itu. Maret, anaknya lahir bulan apa? Bulan Juni. Oh ya gak apa-apa, duluan Maret. Sudah beres. Itu kita ceritain lagi, kita inget-ingetin lagi. Dan itu mereka juga inget? Ingat. Kalau Agil gak inget ya gini, iya apa mak? Masa dulu Agil gitu? Kok bego banget mak Agil mak? Jadi di dalam syuting yang kemarin ini, terima kasih Mak, terima kasih Abah, serunya di situ. Abah juga. Abah juga banyak. Abah tuh kan memang senang cerita sama anak-anak. Nah, cuma dulu kan anak-anak masih kecil. Jadi kalau Abah cerita didengerin. Nah, tapi kan Abah tidak berubah, Mas Ardi tidak berubah, tetap sering cerita. Terus kita nyun sewu, Mas Adi ketika syuting terima kasih Mak, terima kasih Abah ini sudah tidak bisa melihat. Beliau glukoma. Mereka tidak bisa melihat, jadi pakai tongkat dan dibantu untuk menghafal. Untuk apa, dibantu ya, untuk dibacakan skenario kita latihan, reading itu dibantu. Abah tuh masih senang cerita seperti dulu. Cuma kadang-kadang dia lupa bahwa anak yang diceritain udah gede. Jadi, Agil, Ara, ayo kita nyanyi. Terus yang gini, Mak, kita udah gede, Mak. Gitu. Abah, datang ngeten nih, Mbah. Jan-jane kalau kita dengar ceritanya Bu Fian ini, Ya. Yang apa, yang dengan ikatan... batin sebenarnya tidak ada ikatan darah gitu, ya. Tapi ya, sudah ada, seperti ya, ya. Sudah seperti ikatannya sudah ya. Kuat banget. Janjane keluarga niku pripun to, Mbah? Ya. Pertama film Teta itu semua film dan sinetron itu ada unsur keluarganya. Tapi tidak kalau tapi kalau Teta ini memang tentang keluarga. Jadi karakternya memang karakter keluarga. Keluarga bukan keluarga sebagai setting, bukan keluarga sebagai ya. Ya. Memang temanya jadi cocoknya ya Idul Fitri. Cocoknya itu memang judulnya ya hari raya itu setel. Karena hari raya itu oleh orang Indonesia dijadikan hari keluarga. Di mana semua family berkumpul, semua menyatu kembali dari jarak yang jauh pun mereka mudik datang gitu kan. Jadi memang hari raya itu adalah hari keluarga. Idul Fitri itu hari keluarga kalau ngelihat faktanya selama ini. Terus nomor dua, Leia hidup ini kan karakternya ya keluarga. Hidup ini kalau enggak keluarga gimana? Ya. Tuhan aja enggak mau sendiri kok, maka dia bikin makhluknya supaya dia keluarga, gampangnya gitu kan. Dan semua itu jadi itu ya hidup ini berkeluarga. Ini berkeluarga. Jadi itu bisa kita jelaskan panjang lebar, bisa kita bahkan negara itu ya keluarga. Enggak usah negara, sudah. Indonesia ini kan keluarga. Makanya tanah airnya disebut Ibu Pertiwi, ya toh. Ya cocoknya ya Ibu Pertiwi, ora Om Pertiwi atau Bapak Pertiwi, Pertowo gitu ya. Terus Jakarta kan kita sebut ibu kota. Ibu kota, ya. Ibu kota. Jadi memang ada aspirasi keluarga. Jadi terus sekarang tinggal menentukan, jadi tinggal menentukan kalau pemerintah itu ibunya, bapaknya ataukah anaknya. Yang anak itu rakyatnya apa pemerintahnya itu monggo tinggal di pikirkan bersama. Nah, kalau ada presiden itu apa itu bapak bangsa ataukah dia adalah anaknya bangsa? Karena yang lebih bapak adalah rakyat, kan bisa aja itu monggo itu rundingkan. Tapi intinya seperti itu, memang hidup ini keluarga. Lowong ndak mungkin ada telinga tanpa pipi, ndak mungkin pipi tanpa hidung, ndak mungkin hidung tanpa mulut, mata, dan sebagainya. Dan bahkan ada keluarga-keluarga yang lebih mikro lagi, dan ada keluarga besar. Nah, reuni itu kalau dalam bahasa Arab namanya tauhid. Menyatu kembali. Itu reuni itu menyatu kembali. Nah, itu kan prinsip agama, prinsip Islam itu menyatu kembali. Dan kita hidupnya untuk reuni sama yang menciptakan kita. Reuni sama asal-usul kita. Reuni sama mbah-mbah kita. Oleh karena itu, saya kira film keluarga kita perlu tonton pada hari raya adalah supaya kita itu tidak salah berbuat kepada orang tua kita. Artinya Indonesia jangan salah kepada Majapahit, jangan salah kepada Sriwijaya, jangan salah kepada nenek moyang gitu kan. Kalau di Quran itu Mas Helmi bisa menyebut itu di surat Al-Isra ayat berapa itu? Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Terus imma ya blugonna, masuk Pak Helmi ora apal kuwi. Masuk aku Mas. Oh ya jodoh ni. Imma ya blugonna indakal kibari kibaro ahaduhuma au kilahuma falatakullahuma uffin walatan haruma wa kullahuma qawlan. Jadi Allah itu ajaran utamanya tentang berkeluarga. Misalnya ini di surat Al-Isra. Kok isi ndolak itu ya kuwi. Trulikur. Itu pokoknya Tuhan wanti-wanti bahwa orang tua itu betul tuh harus kita hormati, dan orang tua itu kan sebenarnya kan soal waktu jid. Siapa yang dulu, siapa yang belakangan. Dan itu kan tidak hanya berlaku pada sebuah keluarga kecil, dia bisa berlaku pada umat manusia, bisa berlaku apa saja. Nah, rumusnya menurut Tuhan adalah kalau misalnya gini. Imma yablughanna adhal, tolong. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma. Okay. Imma yablughanna teman, kalau nek bapak ibumu iki urip nganti tuwa, dan kamu masih mengalami bapak ibunya hidup masih tuwa, maka Allah memberi nasihat wala takul lahuma ufin wala tanharhuma. Jadi kowe ojo ngomong elek nang wong tuamu. Ngomong elek itu kan ombo banget ya, luas sekali ya. Jadi misalnya tidak menghormati ya, itu berarti omong elek toh. Gitu. Kok kita tidak mengapresiasi, kok kita itu tidak mencoba memahami Keraton Mataram dulu bagaimana, Sriwijaya bagaimana, Aceh bagaimana. Kalau kita tidak mau memahami itu kan berarti kan podo karo misui toh. sama dengan kullahuma ufin. Jadi kita tuh betul-betul harus menghormati. Hidup itu kan menghormati yang sebelumnya, supaya dihormati oleh yang sesudahnya, kan begitu. Jadi film ini memang menurut saya dijodohkan dengan hari raya tahun ini. Gitu loh. Karena untuk supaya efektif menyadari mengenai keluarga dan orang tua, itu ya semua cerita, semua cerpen, semua sastra, semua film, semua mengandung keluarga. Okay, tetapi okay. Kan kalau keluarga Teta ini, terima kasih Amak, terima kasih Abah ini, yang memang sejak dulu, sejak sebelum itu masih keluarga Cemara, memang tentang keluarga. Jadi itu kan memang bangunannya bangunan keluarga, nilainya nilai keluarga. Jadi begitu pentingnya gitu loh. Jadi kita terima kasih, sebenarnya masyarakat Indonesia terima kasih bahwa pada hari itu film Teta disebar ke seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kalau di kota Anda ada bioskop kan gitu. Kalau tidak ada ya tunggu berita berikutnya ya, kira-kira mungkin ada kemungkinan penyebaran dan pemutaran film itu lainnya, misalnya melalui jaringan Ma'iyah, melalui jaringan remaja masjid, kayak melalui jaringan Karang Taruna, kayak apalah. Ada kemungkinan-kemungkinan lain akan kita tempuh, supaya kan kita ini bertengkar terus di Indonesia itu kan karena kita sudah mengalami distorsi kekeluargaan sebagai bangsa, betul enggak? Iya. Jadi kalau kita berkeluarga ya, misalnya kita sama Imam ya, kan sudah berkeluarga, sudah sedulur, sudah satu ini. Kan kita kan sayang sama Imam. Meskipun kita ngomong kan tetap ngomong kayak apapun kan, semua tetap di dalam etika, dalam budaya keluarga. Nah, sekarang ini kan gara-gara politik, gara-gara kepentingan, gara-gara royoan bondo, gara-gara apa namanya ambisi-ambisi dan bahkan teknologi, Mbak. Gara-gara teknologi juga. Teknologi itu kan diperalat saja untuk mencapai ambisi dan kepentingannya kan gitu. Jadi sangat banyak hal yang membuat keluarga Indonesia ini menjadi retak-retak. Atau menjadi ting belangkrah kalau bahasa Jawanya ya, menjadi tidak ada keutuhan sedemikian rupa di dalam berbagai macam segi dan nilai gitu. Nah, film ini meskipun pasti tidak punya kemampuan untuk berbuat sebesar itu untuk bangsa Indonesia, tapi kan memang cocok gitu loh. Memang cocok. Ini bukan karena saya suaminya pemainnya gitu ya. Tapi berarti gini Don. Saya mah tanya sama Bu Fian kemudian. Kalau dulu saya melihat yang keluarga Semara itu kan sebetulnya si keluarga itu sendiri adalah betul-betul seperti rumah. Siapapun yang ada di keluarga itu punya masalah, punya apapun, akhirnya bagaimanapun akhirnya tetap harus akhirnya pulangnya baliknya ya ke keluarga itu juga, ke rumah itu. Ketika si Ara, Agil, dia punya masalah di sekolahnya, atau si Ois dengan dagangannya, dan sebagainya, mesti pulangnya ke emak abadai. Nah, ini kan sekarang banyak yang hilang. Apakah di Teta ini juga temanya sampai segitu juga, Mbak? Iya, jadi di film Teta ini memang kita tidak berusaha untuk memberikan cerita yang terlalu muluk-muluk, yang menjelimet aneh-aneh, enggak. Jadi memang simple. Simple bahwa menggambarkan keluarga, bahwa keluarga itu tempatnya pulang. Dimana ketika Iis anak yang tertua punya masalah, maka di rumahlah dia bisa menemukan jawabannya. Dia bisa minimal menemukan ketenangan, dia bisa menemukan pembelaannya. Saya mohon izin ya Mbak Fia ya. Jadi kalau nonton sinetron atau film itu jangan punya harapan seperti mau baca disertasi. Jangan seperti kita akan masuk pengajian atau membaca Quran atau hal-hal yang mungkin memang bukan karakternya. Jadi kalau di sini kan nomor satu kan situasi dan gambaran keutuhannya apa. Tetapi kan jangan cari ilmu seperti kita baca disertasi Helmi misalnya gitu ya. Jadi Teta ini menurut saya ini loh, mengingatkan kembali bahwa itu ibumu loh, itu bapakmu loh, itu adikmu loh, itu keluargamu loh. Gitu ya. Keluarga dalam arti yang menyeluruh dan detail. Dan jadi, sangat mendasar. Jadi misalnya gini, misalnya hubungan anak dan ibu ya. Kalau dalam Islam kan misalnya ada kalimat surga di bawah telapak tangan. Itu kan harus diproyeksi, harus diterjemahkan ke ibu dan ke anak. Dan terjemahannya kan harus saling menyelamatkan. Misalnya kalau surga ada di telapak kaki ibu, kan si ibu enggak terus gini, surga di sini loh. Nek orang macam-macam tak tonyo kowe mlebu neraka kowe kan gitu. Itu salah satu contoh sikap yang terbalik gitu. Jadi kalau ibu saya dulu almarhumah Ibu Halimah ya, surga di telapak kaki ibumu itu menurut ibu saya itu untuk ibu. Ya, bukan untuk anak. Bukan supaya anak menghormati ibu, tapi supaya ibu menyelamatkan anaknya. Lebih berhati-hati. Iya, jadi ibu saya itu memahami surga di telapak kaki ibu itu sebagai peringatan agar supaya ibu ini jangan keliru ngomong, jangan keliru hatinya, kan keliru konsep pendidikannya, sehingga nanti mencelakakan, menerakakan anaknya. Nah itu, jadi itu maksud saya. Jadi setiap ajaran agama, setiap filosofi, setiap buah apa saja termasuk di dalam film Retain nanti, tolong dipahami dalam konsep keluarga yang positif. Konsep keluarga yang optimistik, yang artinya yang positif itu maksudnya saling menyelamatkan satu sama lain. Tidak saling menindas, tidak saling menganiaya, tidak saling menekan-nekan, tapi saling mencari kemaslahatan bareng-bareng. Itu namanya keluarga. Kan gitu. Kalau kita saling cari kepentingannya dewe-dewe, itu bukan keluarga namanya. Kan itu namanya kapitalistik kan gitu. Ini keluarga. Keluarga itu seluruh langkah dan setiap tindakan, setiap kata bahkan menurut ibu saya harus ditimbangkan, ini merupakan sumber keselamatan bersama. Itu namanya keluarga. Ya tidak hanya bapak, ibu, anak, tapi juga presiden, pemerintah, rakyatnya, perusahaan, karyawannya, konsumennya, dan semua. Itu semua keluarga, enggak ada yang enggak. Semua itu keluarga. Musikin aja keluarga loh. Kan enggak boleh tidak kompatibel antara bonangnya sama saronnya. Sama ada harmoninya. Jadi keluarga itu harus harmonis. Nah harmonis itu kan kata dari musik. Ya. Gimana keluarga akan harmonis kalau tidak bercermin kepada dunia musik? Wong kata harmonis itu dari dunia musik kan gitu. Nah, gitu kira-kira. Ya mohon maaf Mbak Pia, ngasih. Jadi memang film Teta ini sangat sederhana. Keinginan kami mengingatkan bahwa kembali ke keluarga. Don. Ya. Nek aku ngomong kepadamu kekasih. Kekasihmu. Ya enggak, maksudnya ini aku mengumpamakan. Berarti kan kekasihku itu bisa siapa saja. Artinya Bapak ini adalah part of family dari saya, keluarga dari saya. Karena saya benar-benar menghormati, mencintai, mengkasihi. Ini loh yang saya suka dari situ tuh. Ya. Dari situ apa dari sini? Dari sini. Dari sono no. Jadi kekasih tadi itu kan sebenarnya kan ada lalu lintas, ada sinyal satu sama lain. Ada sekian provider. Jadi misalnya gini, nun sewu ini saya nambahin dikit aja. Keluarga itu ya memang keluarga di rumah-rumah itu, tapi juga tolong ini merdeka. Lah Tuhan sama kita tuh kalau tidak berkeluarga terus piye? Tuhan sama kita itu nanti ya, kita mudik, sekarang mudiknya ke kampung, ke tempat nenek, om, pak D. Tapi kan hidup ini kan mudik kepada Allah. Jadi seluruh hidup ini, seluruhnya itu adalah berpotensi nilai keluarga. Semuanya, Tuhan sendiri itu kan kepala keluarga dalam tanda petik ya, tidak lantas saya menganggap itu enggak fungsionalnya gitu ya. Memang dia, dan kan Tuhan kan kepala keluarga yang sangat bermanfaat. Coba, kata itu kan ada wamamin dapatin. Allahi rizquha. Tidak ada siap makhluk melata di bumi yang tidak ditanggung oleh Allah rezekinya. Kira-kira ya. Nah, rezeki itu kan tidak hanya makan, istri barang toh. Lo imamnya untuk bojo ayu coba. Itu kan ayat. Itu tadi kan ayatan itu kan Allah itu tanggung jawab sejak awal. Ya, maka yang namanya keluarga adalah bagaimana setiap anggota keluarga itu mengerti posisinya dan mengerti apa yang harus diperbuatnya. Kapan dia berterima kasih, bersyukur, mengabdi, dan seterusnya. Kan itu urusannya. Dan bernegara kan juga begitu. Begitu. Menjadi rakyat itu gimana, menjadi pemerintah bagaimana, menjadi wakil rakyat gimana semua. Jadi film ini menurut saya memang mengembalikan kita ke sumber nilai yang paling utama dan sejati dari hidupnya manusia, yaitu berkeluarga. Kira-kira gitu ya. Kalau gitu saya boleh nyanyi? Nyanyinya yang ada kekasih-kekasih tadi. Okay. Dan Mbak Fia tidak usah mikir ketika menyebut kekasihku itu enggak usah saya. enggak usah. Allah apa siapa gitu. Saya barusan mau gini loh padahal saya tahu ya mematikan bakat. Saya tuh tadi mau bilang, saya boleh nyanyi ya. Saya mau nyanyi kepadamu kekasihku. Gitu loh, belum jadi gitu. Sok mesra gitu loh, walaupun pura-pura. Terus sopo? Sopo? Nah, dengarkan, silahkan dengarkan. Di lagu itu kalau enggak salah kan kekasih yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yeah. Yeah. Artinya saya ingin mengatakan, enggak apa-apa kekasih kita bersama itu Kanjeng Nabi gitu loh. Meskipun diam-diam di dalam hatimu sebenarnya engkau menyebut itu aku kan gitu. Ya iyalah apa? Pastilah. Ya iyalah pastilah, udah terlanjur kok. Yeah. Terlanjur akad piye. Harus itu enggak boleh yang lain kok. Ya iya, dirimu kasihku. Yuk. Yuk. Nyanyi yuk. Dulu, kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang, mesti pasang alarm yang kencang banget biar bangun. Buka puasanya, makan rame-rame. Sekarang, virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang, sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu, kita suka jajan sana-sini, asik sendiri. sekarang mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Ya, menjelang senja renungan Ramadannya ya teta itu. Selalu orang harus berada pada posisi terima kasih emak, terima kasih abah, terima kasih kepada segala sesuatu yang membawa kita dalam proses sejarah menjadi seperti sekarang yang sehingga kita penuh syukur. Jadi kalau mau dicari ilmunya ya sekarang Anda mau dagang, Anda mau berkarier, Anda mau sekolah, Anda mau berkeluarga, Anda mau jadi Anda menjadi apa saja, tolong berpikir utamanya adalah menggunakan konsep keluarga. Jadi misalnya produsen konsumen itu kan keluargamu. Itu hubungan kekeluargaan. Jadi itu inti dari menjelang senja kuta sore dengan Mbak Fia ya tentang keluarga. Jadi semuanya ya musik ini kan nek ora setia sesama yang dari keluarga kan enggak ada harmoninya, enggak ada maslahatnya kan gitu. Jadi saya kira pokoknya mudah-mudahan Tuhan memang mentakdirkan Teta, film Teta itu yang disutradarai Pak Dedi Sutadi, Tiadi yang yang pemain utamanya adalah almarhum Pak Adi Kurdi, sahabat saya dan Ibu Novia Kolopaking yang terlanjur jadi istri saya, terus saya terlanjur jadi suaminya dia dan itu kita syukuri bersama-sama. Itu ditakdirkan Tuhan nanti menemani bangsa Indonesia, rakyat Indonesia pada tanggal pas 11 Mei pas hari Roma, pas mulai tayang tanggal 13 Mei 2021 pas 1 Syawal Idul Fitri tahun ini 14 23 ya 14.42 ya oke amin ya rabbal amin. Sekarang sudahlah semua kebaikan yang kita ungkapkan selama 1 jam, semua cita-cita, semua ghirah, semua cita-cita yang baik, semua keinginan dan hajat-hajat yang baik itu kita serahkan kepada Allah dan kita percaya bahwa hanya Allah yang bisa mencukupi semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.